بسم الله الرحمن الرحيم. Saya tanya sekarang, ada perempuan-perempuan yang sengaja menata dirinya supaya rambutnya kelihatan, kepalanya kelihatan, wajahnya kelihatan dan ingin dilihat orang, ada sekarang? Banyak, bahkan tidak sedikit membanggakan dirinya supaya diiklankan. Iklan shampo, yang iklan shampo, tapi yang ditambahkan kan rambutnya. Silakan cek. Ibu, suaminya melihat misalnya tayangan di TV, iklan tentang shampo. Yang saya tanyakan bu pada ayahnya, papa lihat shampo-nya apa lihat artisnya? Cek, kalau iklannya cuma shampo-nya aja, nggak ada orang yang mempraktekannya, mustahil. Tapi persoalannya yang dipakai ada sesuatu yang tidak terlihat. Dan bahayanya adalah kadang-kadang yang jadi artis tidak paham bagaimana hukumnya. Ini yang paling bahaya. Ketika aurat ditampakkan maka disaksikan oleh orang-orang semuka bumi. Itu yang paling bahaya. Baik misalnya, saya tanya lagi. Ada perempuan-perempuan yang sengaja mengenakan perhiasan untuk diketahui? Baik, pasang ini, pasang itu, gelang 2 kilo, cincin misalnya 1 kilo, dan sebagainya. Jalan supaya kelihatan, dan seterusnya. Ada yang seperti itu? Ada nampak kelihatan. Bahkan luar biasa, kadang-kadang, mohon maaf, tidak tampak pada cincin, pada gelang, kadang dari pakaian. Ya, wah ini stylenya beda, Masya Allah. Ini, ininya aja, teman-teman sekalian, tasnya, ini tasnya tuh, mereknya merek lain tuh. Merek Hairless misalnya kan, Hairless lain. Kalau Hermes dari kulit buaya, kalau ini dari kulit badak misalnya kan. Beda sendiri. Dapatnya luar biasa, dapatnya dari sini. Ini pakaian ke atasnya begini, bawahnya seperti ini. Ada yang demikian? Ada, baik. Yang ketiga, ada yang sengaja membuka aurat-aurat bagian dalam tubuhnya tertentu supaya nampak kelihatan? Ada, pakaian sedikit, pakai rok, ada belahannya, ada macam-macamnya. Dan seterusannya, yang seperti itu sudah ketinggalan jauh. Sudah kuno banget, bukan modern sebetulnya. Modern itu kan kekinian. Kalau jahiliyah pra-Islam. Kalau pra-Islam itu 150 tahun sebelum datang Islam. Islam saja hadir sudah 15 abad. Tambah 150 tahun, 16 abad setengah ke belakang. Jadi kalau ada yang bersifat seperti itu, dia bukan modern, dia lebih daripada kuno. Kuno 16 abad kuadrat. Katakan. Kalau ada perempuan jalan seperti itu, lihat, kuno. Masya Allah. Ada orang yang pada pakai perhiasan ingin tampak, katakan, kuno. Baik. Ada perempuan buka aurat bagian kepala, katakan, kuno. Jelas ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, dan bukan cuma kuno. Sekali lagi, kuno 16 abad kuadrat. It's very, very jahiliyah. More than jahiliyah. Nah, ini kembalikan ke sini. Teman-teman sekalian, karena orang jahiliyah pun kita akan lihat. Orang jahiliyah begitu melihat ada yang keliru, dia perbaiki. Orang modern sudah keluar dari jahiliyah, kembali ke masa sebelum jahiliyah. Dan mengatakan saya modern. Itu yang paling aneh. Itu yang paling aneh. Bukan cuma abu-abu, sangat abu-abu. Anda tidak disukai suami, suami Anda meninggal, Anda merdeka. Baik, atau Anda meninggal, selesai persoalan. Tapi kalau Anda tidak disukai oleh Allah, Anda mau lari kemana? Di alam kubur, Allah masih tahu tentang Anda. Di akhirat, Allah yang punya kuasa tentang Anda. Karena itu jangan coba-coba Anda melarang dan melanggar satu ketentuan yang menghadirkan nalangan la plus nun di akhirnya. Karena bahayanya bukan cuma urusan dunia. Alam kubur sampai akhiratnya. Nah sekarang, apa yang dimaksud dengan tabarruj? Waqarna fi buyutikunna. Waqarna. Duhai perempuan-perempuan muslimah. Menetaplah di rumahmu. Tinggallah di rumahmu. Sukai aktivitas di rumahmu. Kalimat ini, kalau berhenti sampai sini, artinya perempuan gak boleh keluar rumah. Hanya dalam rumah saja. Tapi kalimatnya dilanjutkan. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak mengapa kalau ingin keluar. Tapi jangan sampai ketika keluar rumah, engkau melakukan tabarruj seperti orang-orang jahiliyah di masa lalu mengerjakannya. Tidak terlarang perempuan keluar rumah. Dan keutamaan banyak pekerjaan di dalam rumah. Dan pahala juga mengalir di dalam rumahnya. Tidak dilarang dia keluar. Tapi yang dilarang keluar dengan tabarruj. Apa itu tabarruj? Silahkan cek di kamus-kamus bahasa Arab. Tidak akan keluar dari konteks. Antazayyanat al-mar'atu wa azharat mahasihunna. وَخُلِيَّتَهُنَّ أَنْ تَزَيَّدَتِ الْمَرَأَةُ Berhiasnya seorang perempuan bagi dirinya. Di tabarruj disebutkan tidak untuk laki-laki, tapi untuk perempuan. Di perempuan aja dilarang. Maka sangat lebih aneh lagi kalau ada laki-laki melakukan tabarruj. Hati-hati ya. Awas hati-hati. Perempuan aja udah dilarang. Laki-laki pengen tabarruj. Perempuan tutup aurat. Masya Allah. Laki-laki buka aurat. Itu yang bahaya. Misal ya. Buka aurat dengan membuka yang perempuan pun dilarang untuk menampakkan itu. Jelas sampai sini? Baik. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Ya, antazayyanatil mar'atu. Satu, disebut dengan kebiasaan berhias. Kalau sampai sini, ini belum ada masalah. Wa azharat, ini yang mulai muncul masalah. Dan berhias itu, bersolek itu, teman-teman sekalian, ditujukan untuk ditampakkan, diperlihatkan. Dan kalimatnya bukan menggunakan kata-kata biasa, tapi azhar. Dari kata zahir, zahir. Kalau dalam bacaan tajwid ikhfa disebut dengan zuhur, jelas. Ada sholat zuhur ketika cahaya mulai terang begitu jelas. Matahari berada di atas kepala kita. Geser dikit bayangan mulai turun. Tapi keadaan mulai jelas. Karena ketika semakin siang mulai kelihatan. Malam-malam kelihatan ganteng. Begitu siang kurang ganteng dikit. Bisa gitu kan? Malam-malam kelihatan cantik. Begitu menjelang subuh agak berkurang. Baik, duha semakin relatif. Siang-siang kelihatan jauh bedanya. Misal gitu kan? Karena nampak semuanya. Malam-malam kelihatan, ini dari jauh misalnya, wah, seperti batangan tertentu. Baik, ah kayaknya itu penghapus, kayaknya bukan. Begitu semakin terang, terang, terang. Oh, spidol. Bahkan bukan cuma spidol, bisa kelihatan mereknya, snowman. Jelas ya? Zuhur, azhara, artinya apa? Ketika menggunakan kata zuhara saja, sudah nampak di sini pakai hamzah, azhara. Sengaja menampakkan keadaan dirinya. Berhias untuk sengaja terlihat. Sengaja terlihat. Masya Allah. Kalau perempuan berhias untuk sengaja terlihat, salah apa tidak? Oh, belum tentu. Kalau yang lihat suaminya. Belum tentu, Pak. Ada perempuan, dia berhias untuk dilihat suaminya. Enggak ada masalah. Tapi yang ini, bukan suami yang ingin lihat. Tambahan. Mahasinahunna wahuliyatahunna. Mahasinahunna yang indah-indah pada dirinya. Yang indah-indah pada dirinya. Wa huliyatahunna, dan yang nampak istimewa pada dirinya. Untuk dilihat siapa? Ghaira bu'ulatihinna, yang bukan berhak melihatnya, bukan suaminya. Dilihat orang lain. Yang asing bagi dirinya. Baik, ibu menikah, ibu punya suami, gaul dengan suami, ibu dandan. Bagus bersolek, luar biasa. Tapi yang untuk dilihat, dilihat siapa? Suami, bagus. Belum selesai, bukan ustaz, suami orang. Salah. Anda bersolek, berhias untuk dilihat oleh orang lain. Yang bukan hak untuk melihatnya. Ini yang disebut dengan tabarruj namanya. Persoalannya teman-teman sekalian, hukum ini, satu, menunjukkan bahwa dilarang perempuan tampil menghiasi dirinya untuk dilihat, sengaja menampakkan diri, dilihat oleh orang-orang yang tidak berhak untuk melihatnya.